ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Dan itulah petunjuk Allah yang Allah akan memberikan petunjuk dengannya siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Walau asyraku, dan seandainya mereka berbuat kesyirikan, hasya wakalla, dalam keadaan enggak mungkin mereka, war al-anbiya wa rusul, mereka berbuat kesyirikan, namun alal fard wa takdir, taruhlah apa seandainya mereka sampai berbuat kesyirikan, lahabita anhum makanu ya'malun, benar-benar akan gugur, akan hapus dari apa yang mereka lakukan berupa amalan-amalan soleh. Ini bahayanya kesyirikan, akan menghapuskan, menggugurkan pahala amalan. Kalau haknya para nabi dan rasul, seandainya mereka sampai berbuat syirik saja akan terancam hapus amalannya, min babin aula ghairuhum, terlebih-lebih lagi selain para nabi, para rasul, tentu terlebih lagi akan terhapus amalannya. Ini ayat yang akan kita pelajari bersama tafsir insyaallah ala matayassar. Sebatas apa yang Allah berikan kemudahan kepada saya untuk menyampaikannya. Al-ilmu indallah. Qauluhu dhalika al-huda al-madhkur, petunjuk yang telah Allah sebutkan. Pada ayat sebelumnya, wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Petunjuk yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya, hudallah, itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la huda illa hudah, yang tidak ada petunjuk melainkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihi may yasha'u min ibadih, yang Allah akan berikan petunjuk dengan petunjuk tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Menunjukkan tidak semua hamba mendapatkan hidayah. Tidak semua hamba mendapatkan hidayah. Allah katakan min ibadih, di antara hamba-hambanya. Sehingga berbahagialah, bersyukurlah tatkala seorang hamba mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu hak mutlak Allah. Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Fatlubu minhul huda, karena hidayah itu adalah miliknya Allah, maka engkau mintalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada yang lainnya. Fa innahu illam yahdikum fala hadiya lakum ghairuh. Maka sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kalian, maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepada kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu miliknya Allah. Selain Allah enggak akan ada yang mampu. Maka mintalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la wa mimman syaa'a hidayatahu haula'il madhkurin. Dan termasuk dari orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah adalah mereka-mereka yang disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya, dzurriyah para nabi, para rasul yang disebutkan di situ, 6 di antara nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka seluruhnya hidayah. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 6 dari keturunan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, terus 6 nasab beliau kalau diruntut, diurut nanti sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas anugerah yang Allah berikan padanya berupa hidayah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak. 6 Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang anugerahnya, karunianya yang Allah berikan kepada Rasulnya. Anugerah berupa apa itu? Berupa Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati beliau. Allah lapangkan hati beliau untuk menerima atau terhadap syariat-syariat agama ini. Allah lapangkan pula hati beliau untuk berdakwah. Dakwah bukan amalan ringan. Amal yang sangat amat berat. 6 Yang ketika Allah Subhanahu wa taala tidak melapangkan hatinya untuk berdakwah, maka jiwa itu pada dasarnya terasa berat untuk berbuat kebaikan. Inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Jiwa itu kecenderungannya mengajak berkejelekan kecuali jiwa dirahmati oleh Rabbku. Dakwah amalan yang berat yang pada dasarnya jiwa itu berat untuk melakukannya, tapi nabi kita dilapangkan dadanya untuk berdakwah ke jalan Allah. Demikian pula diberikan sifat-sifat akhlak yang mulia dan iqbal alal akhirah, memperhadapkan hatinya kepada akhirat, tidak lalai dengan dunianya, akhirat menjadi prioritasnya. Demikian pula dimudahkannya terhadap al-khairat, amalan-amalan kebaikan. 6 Ini ciri-ciri orang mendapatkan hidayah. hatinya dilapangkan terhadap syariat Islam, hatinya senang terhadap kebaikan-kebaikan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-An'am ayat ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, alamahnya, tandanya, ciri-cirinya, indikasinya adalah yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima syariat Islam. Berbahagialah bagi yang mendapati dirinya terasa senang, lapang, tentram dengan syariat Islam. Berarti itu adalah tanda-tanda as-sa'adatul abdi wa hidayatih. Tanda kebahagiaan bagi seorang hamba dan hidayah untuknya. Namun sebaliknya, wa man yurid an yutillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala ciri-cirinya adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya dayyiqa, terasa sempit, haraj, terasa berat terhadap syariat Islam. Diperumpamakan beratnya dia menerima syariat Islam itu ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia mukallafun, dibebani suruh naik ke langit, padahal sesuatu yang lahilatalah, enggak ada kemampuan baginya, namun dibebani suruh naik ke langit sehingga terasa berat luar biasa. Itu ciri-ciri nam syaqawatil abdi wa dalalihi, kecelakaan bagi seorang hamba dan kesesatan baginya. Indikasinya dia terasa berat terhadap syariat Islam. Nam kadzalika yaj'alullahu rijsa 'ala alladziina la yu'minun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala jadikan azab atas orang-orang yang tidak mau beriman. Ini ayat barakallahu fikum menjelaskan tentang tanda seseorang mendapatkan hidayah dan kebahagiaan, demikian pula tanda seseorang mendapatkan kecelakaan dan kesesatan. Allah sebutkan ciri-cirinya. Bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki as-sa'adah wal hidayah, maka ciri-cirinya adalah Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya terhadap syariat Islam. Hatinya bercahaya dengan cahaya iman. Yakin terhadap apa yang Allah perintahkan, suruh mengimaninya, suruh meyakininya, adanya surga, adanya neraka, diyakini, adanya hari kebangkitan, hisab, penghitungan amalan, dia yakini, karena itu pemberitaan dari Allah dan Rasul. Nah, sehingga hatinya bercahaya dengan cahaya iman, cahaya al-yakin. Demikian pula ahabbal khair, dia cinta terhadap kebaikan, patuh jiwanya tunduk untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Mutalazzidan bih ghaira mustathqil. Jiwanya merasa lezat, nyaman, tenang dengan amalan-amalan kebaikan. Itu ciri-ciri orang mendapatkan hidayah. Memang demikian kenyataannya barakallahu fikum, bagi orang yang beriman merasa lezat dengan amalan-amalan ketaatan. Contoh, orang ketika safar, seorang beriman ketika safar, nam berkumandang azan, tiba waktu sholat. Ketika dia belum melaksanakan sholat, hati resah, gundah, galau. Tapi ketika dia berhenti dari perjalanannya, mengambil air wudhu, sholat, setelah salam, ngeplong dadanya, tentram hatinya. Demikian, bagi orang beriman, merasa lezat, nyaman, enak dengan amalan-amalan ketaatan. Atau dia dalam keadaan sakit, bulan Ramadan, sakit-sakit ringan, maka kalau nurutin jiwa, maunya mutus puasa. Tapi bagi orang beriman tidak, merasa eman, sayang untuk mutus puasa. Atau diperhadapkan kerjaan, bagi orang yang lemah imannya, apalagi orang yang gak beriman, sangat berat sekali berpuasa. Mencari-cari alasan bagaimana untuk membenarkan diri tidak berpuasa. Tapi orang beriman, barakallahu fikum, jangankan sakit ringan, atau kerjaan yang ringan, kerjaan yang berat saja, dia tetap berusaha untuk melanjutkan puasanya. Sakit yang sekiranya dia masih mampu untuk menahannya, dia pun akan merasa sayang untuk memutuskan puasanya, karena merasa lezat dengan ibadah. Ini ikhwan, alamah, tanda seseorang mendapatkan hidayah seperti itu, ciri-ciri dan tandanya. Hatinya lapang terhadap syariat Islam, hati bercahaya dengan cahaya keimanan, sehingga apa yang Allah perintahkan suruh mengimaninya, enggak terjangkiti rasa ragu maupun bimbang, yakin dengan sepenuhnya. Dapat pemberitaan dari Allah bahwa kita setelah mati ini akan dihidupkan kembali, dihitung amalannya, yakin dengan seyakin-yakinnya. Datang pemberitaan dari Al-Quran dan hadis Rasul bahwa di sana ada surga bagi orang yang beramal ketaatan, neraka bagi yang berbuat kemaksiatan, yakin dengan sepenuhnya. Cahaya keimanan memancar dalam hatinya, terpancar dalam hatinya. Demikian pula dia hatinya tenang, jiwanya tentram terhadap kebaikan, gemar melakukannya, merasa lezat dengannya tanpa merasa keberatan. Fa inna hadza alamatun ala anna Allah qad hadah wa manna alaihi bit taufiq wa suluki aqwamit tariq. Maka ketika seorang mendapati jiwanya seperti ini merupakan tanda ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki padanya hidayah. Allah menganugerahkan kepada taufik untuk menempuh jalan yang lurus. Kita masing-masing introspeksi diri. Apakah kita sudah memiliki sifat-sifat yang seperti ini, hatinya tentram, lapang, tenang dengan kebaikan, dengan agama ini, ataukah naudzubillah hati ini merasa berat terhadap ajaran agama. Sebaliknya sekarang, ciri orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebinasaan dan kesesatan, cirinya adalah Allah jadikan hati terasa sempit. 6. Yaj'al sadrahu dayqan haraja fi ghayatid dhiq mi'anil iman wal ilmi wal yaqin. Hatinya terasa sempit dari keimanan, dari ilmu, diajak belajar berat, diajak belajar malas. 6. Waspada kalau terjangkiti seperti ini. Khawatir, itu tanda Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya al-halak wa dhalalah. Qadin ghamasa qalbuhu fi syubuhat wa syahawat. Hatinya bergelimang di dalam syubuhat dan syahawat. Kerancuan, kekacauan cara berpikir, pemahaman, sehingga yang hak dia anggap batil, yang batil dianggap hak. Demikian pula bergelimang di dalam syahawat. Fala yasur ilahi khair, fala yasilu ilahi khair, sehingga kebaikan enggak sampai kepadanya. Datang hujah tolak. 6. Datang taujihat, pengarahan-pengarahan, bimbingan tolak, dan enggak doyan lagi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul, bimbingan para ulama. Layan syarihu qalbuhu li fi'lil khair. Hatinya enggak merasa lapang terhadap kebaikan, bahkan sempit dan berat. Seakan-akan saking sempitnya dan beratnya, seakan-akan dia orang dibebani untuk naik ke langit. Ka'annahu yukallafu li su'udin ila sama. Yukallafu as-su'udu ila sama. Allati la hilata fih. Seakan-akan dia orang dibeban untuk naik ke langit yang dia pasti tidak ada kemampuan padanya. Nah, ketika seseorang mendapati pada dirinya seperti ini keadaannya, hatinya terasa berat terhadap syariat Islam, hati berat untuk beramal kebaikan, untuk mempelajari ilmu, bahkan berkelimangan di dalam syubhat, syahwat, kebaikan enggak sampai kepadanya, hati enggak lapang, enggak tentram dengan kebaikan, waspada ketika hal-hal ini menjangkiti. Ini adalah alamah asyqawah wa dhalalah, tanda kecelakaan dan kesesatan bagi seseorang. Ini ikhwan barakallahu fikum, ayat yang ke-125 dari surat Al-An'am menjelaskan tentang ciri orang dapat hidayah, seperti apa ciri-cirinya, dan orang yang mendapatkan kesesatan dan kecelakaan seperti apa ciri-cirinya, sangatlah jelas disebutkan dalam ayat tersebut. Nah, tinggal kita sama-sama mawas diri, muhasabah, kita jenis yang mana, apakah yang lapang terhadap syariat Islam sehingga dapat hidayah, atau na'udzubillah dari jenis orang yang sempit berat terhadap syariat Islam sehingga kita berarti apa ciri-ciri asyqawah wa dhalalah ada pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita lima yuhibbuhullahu wa yardah. 6. Membimbing kita menuju apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. 6. Nah, setelah kita faham bahwa ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah adalah dia terasa lapang dengan syariat Islam, maka kita berusaha ya untuk melapangkan hati ini dengan syariat Islam, kita mempelajarinya, menuntut ilmu agama, mendakwahkannya, dengan harapan kita termasuk dikolongkan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kita kembali ke kitab Walau asyraku alal farad wa takdir. Taruhlah seandainya mereka para nabi dan para rasul berbuat kesyirikan, ini alal farid, bahasa kitanya taruhlah. Mereka sampai berbuat kesyirikan, la habita anhum makanu ya'malun. Benar-benar akan hapus dari mereka, gugur pahala amalan mereka yang telah mereka lakukan. Fa inna syirka muhbitun lil amal, mujibun lil khuludi finnar. Kasih tanda itu yang punya kitab, maka sesungguhnya kesyirikan itu akan menggugurkan, menghapuskan amalan, mewajibkan kekal di dalam neraka. Ini kesyirikan. Ini ayat, salah satu ayat yang menjelaskan tentang khatar syirik, bahayanya kesyirikan. Salah satunya ini, menggugurkan pahala amalan. Maka dari itu barakallahu fikum, selain seseorang semangat mengejar fadail, amalan-amalan yang utama, juga harus waspada dari amalan-amalan yang akan menggugurkan fadail itu sendiri, sehingga imbang, stabil perjalanannya. Jangan hanya sekedar menyuruh kepada fadail, tapi hal-hal yang akan menggugurkan fadail itu sendiri enggak pernah disinggung, enggak pernah dibahas, bahkan lari dari pembahasan syirik. Ini belum tercapai tujuan menggapai fadail barakallahu fikum. Karena di sana ada yang akan menggugurkannya. Maka penting kita menyuruh kepada tauhid, menyuruh sholat, entah orang untuk sholat, dan menyuruh manusia untuk berpegang teguh dengan syariat Islam secara umum, juga peringatkan dari hal-hal yang akan menggugurkannya. Suatu kekeliruan ketika ada sekelompok yang dakwah hanya sekedar menyuruh kepada fadail, tapi hal-hal yang akan menggugurkan enggak pernah disinggung, enggak pernah dibahas, bahkan lari dari pembahasan itu. Kekeliruan sangat besar barakallahu fikum. Masalah menyuruh sholat, sepakat kita itu perkara baik. Namun di sana ada yang lebih penting, sehingga itu diserukan terlebih dahulu, yaitu tauhid. Selain itu pula dihindari kesyirikan, karena akan menggugurkan amalan-amalan sholat yang dilakukan. Ini seharusnya dalam membimbing. Jangan hanya satu sisi, enggak sempurna pula. Seruan dari satu sisi itu hanya mengedepankan sholat. Kita sepakat sholat itu rukun dari rukun-rukun Islam. Tapi jangan hanya itu melulu yang diserukan. Bukankah Rasul ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk dakwah, apa pesan Rasul? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, wa fi riwayatin illa an yuwahhidullah, fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Al hadis. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad, sesampainya di Yaman nanti akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, Yahud Nasara, terkenal dengan kesyirikannya. Yahud mempersekutukan Allah dengan Uzair. Nasara mempersekutukan dengan Isa putra Maryam. Maka jadikanlah pertama kali yang kuserukan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya tidak ada semena hak untuk diberi kecuali Allah. Dalam riwayat yang lain, sampai mereka mentauhidkan Allah. Nah, setelah mereka, apabila mereka telah menerima seruanmu itu, seruan kepada tauhid, maka engkau beritakan kepada mereka, kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu bersetiap hari dan malamnya. Di situ sholat dulu atau tauhid dulu yang dipesankan Rasul kepada Mu'adz, tauhid dulu. Nah, mereka terhadap tauhid antipati terhadap syirik, enggak mau menoleh, hanya sholat. Belum cukup dakwah seperti itu. Nah, lihat bagaimana bahaya kesyirikan. Dalam ayat ini sangat jelas sekali. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Ini fi haqqil anbiya wa rusul, ini hak para nabi dan rasul. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, fa idza kana haula'i safwatu al-akhyar, maka apabila mereka yang merupakan orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, lau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik, wahasyahum, dan gak mungkin mereka berbuat kesyirikan, lahabitat a'maluhum, maka benar-benar akan gugur amalan mereka, fahuiruhum awla. Kalau para nabi dan para rasul saja, seandainya berbuat kesyirikan akan gugur amalannya, terlebih-lebih lagi selain mereka tentu akan gugur amalannya. Nah, dengan ini selesai kita dari tafsir surat Al-An'am. Nah, ayat yang ke 88 sampai 89. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.